بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Al-Aqaf Al-Ahqaf dan kita masih dalam atau pada ayat yang ke-15 قال الله تبارك وتعالى في كتابه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah mewasiatkan ai memerintahkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, di atas kurha, kelemahan, wa wada'athu kurha, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan ibunya telah melahirkannya dalam kelemahan pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandunginya kemudian menyusui sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga di saat kemudian sampai dewasa, wa balagha 40 sana, dan mencapai umurnya 40 tahun, qala, dia berkata, rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni bimakna alhimni, waffaqni, waffiqni, berikanlah aku taufik, ilhamilah aku, an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala waliday, ilhamkanlah kepadaku, berikan aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau telah berikan pada diriku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah kepadaku taufik untuk melaksanakan amal soleh yang Engkau ridai wa aslih li, dan perbaikilah diriku, fi dzurriyyati, yang akan berbuntut kepada anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, dan sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang menyerahkan dirinya. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka yang berbakti itulah yang kami akan terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah lakukan. Wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka dan mereka berada di dalam surga. Wa'da as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Itulah janji yang benar, itulah janji yang jujur yang mereka telah dijanjikan. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya, ah, lakuma, bagi keduanya, ata'idanini an ukhraja, apakah engkau menjanjikanku atau mengancamku untuk aku dikeluarkan dari dalam kubur? Wa qad khalatil qurunu min qabli, dan sungguh telah berlalu generasi-generasi sebelumku. Sang anak mengucapkan demikian kepada kedua orang tuanya. Wa huma yastaghithanillahi wailaka amin. Keduanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau. Berimanlah engkau. Amin. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Sang anak dengan angku dan sombong mengatakan, fayakulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dia berkata, sang anak itu menimpali ajakan panggilan kedua orang tuanya, tiadalah ini kecuali dongeng-dongeng orang dahulu. Allahu Akbar. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza min lutfihi ta'ala bi'ibadihi wa syukrihi lilwalidai. Ini termasuk dari sifat kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan kesyukuran Allah Azza wa Jalla terhadap kedua orang tua. An wassal awlada wa ahida ilayhim ayyuhsinu ila walidayhim bil qawlil latifi wal kalamil layyin wa badlil mali wan nafaqati wa ghairi dhalik min wujuhil ihsan. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada anak-anak. Wa ahida ilaihim wassa, wa ahida sama, mewasiatkan kepada anak-anak, memerintahkan kepada mereka agar anak-anak itu berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Bil qaul, dengan ucapan yang latif, ucapan yang lembut, ucapan yang halus, kemudian mengorbankan harta dan nafkah, atau selain itu, memberikan bantuan kepada kedua orang tua dari mal, nafkah dan selainnya, minan min wujuhil ihsan, dari bentuk-bentuk kebaikan. Thumma nabbaha ala dhikri sababil mujibi lidhalik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan menyebutkan sebab yang mengharuskan sang anak untuk berlaku demikian kepada kedua orang tuanya, berucap yang lembut, tutur kata yang baik, mengorbankan harta buat kedua orang tuanya, dan nafkah, dan semua sisi-sisi kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan sebab yang mengharuskan anak itu demikian. Fadzakara ma tahammalathul um min waladiha wa ma qasathu min al-makarihi waqta hamliha thumma masyaqqatu wiladatiha al-masyaqqatul kabira. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang beban yang ditanggung oleh seorang ibu terhadap anaknya, dan apa yang dijumpai dari sesuatu yang menyesalkan, menjadikan lemah di waktu mengandungnya. Kemudian rasa berat di saat melahirkannya, benar-benar rasa berat yang besar. Setelah itu, thumma masyaqqatur radha, masyaqqah rasa berat yang dialami oleh seorang di saat menyusuinya, wa khidmatil hadanati, wa khidmatul hada wa masyaqqatu wa khidmatul hadana, dan di saat berkhidmatnya atau beratnya berkhidmatnya dalam memeliharanya, wa khidmatul hadana. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebab-sebab yang menuntut setiap anak untuk berlaku demikian kepada kedua orang tuanya. Demikian kondisinya ketika mengandungi anda, wahai sang anak. Ketika barakallahu fikum melahirkan engkau, ketika dia menyusui engkau, dan ketika berkhidmat untuk kemudian memelihara engkau. Walaisatil madhkuratu muddatan yasira, sa'atan aw sa'atai. Bukanlah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla rasa berat yang dialami oleh bukan waktu yang sedikit, sesaat atau dua saat atau dua jam, satu jam atau dua jam. Wa innama dhalika ay hamluhu wa fisaluhu muddatun tawilatun qadruha 30 syahra. Mengandunginya, kemudian sampai menyapihnya, waktu yang sangat panjang, ukuran waktunya adalah 30 syahra, yaitu 30 bulan. Berarti 2 tahun 6 bulan. Mulai dari kemudian barakallahu fikum mengandungnya sampai kemudian menyapihnya. Alhamlu tis'atu ashhurin wa nahwuha wal baqi lirradha, hadha huwal ghalib. Mengandung selama 9 bulan atau yang semisalnya, ada yang minimal 6 bulan atau lebih dari 9 bulan. Sisanya itu adalah menyusukannya, barakallahu fikum. Ini al-ghalib, kebiasaan yang terjadi. Ya, barakallahu fikum. 9 bulan berada di dalam perut, sisanya kemudian rada, yaitu disusukan. Wa yustadallu bihadhihi al-ayah ma'a qawlihi. Ia dijadikan ayat ini sebagai dalil bersama firman Allah Azza wa Jalla, wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu yang menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Anna aqalla muddatil hamal 6 ashur. Perhitungan 30 bulan itu. Berdasarkan ayat ini juga kata beliau, maka batas yang paling sedikit mengandung itu adalah 6 bulan. Artinya kalaupun 6 bulan umurnya, kandungan itu dikatakan artinya sempurna, barakallahu fikum. Idza saqana li anna muddatar radha wa hiya sanatan idza saqatat min 30 shahran baqiya 6 ashhur muddatan lil hamal. Kata beliau, karena muddah radha, masa menyusukan itu adalah 2 tahun. Apabila kemudian dibagi idza saqatat min 30, 2 tahun atau dikurangi, barakallahu fikum, dari 30 bulan itu 2 tahun, berarti sisanya adalah 6 bulan. 1 tahun 12 hari. Astagfirullah. 1 tahun 12 bulan. Tambah 12 bulan lagi 24 bulan, berarti 2 tahun. Sisa 6. Nah, 6 bulan ini barakallahu fikum muddah lil hamal. Masa yang paling sedikit untuk sebuah kehamilan. Barakallahu fikum. Namun al-ghalib biasanya seringnya adalah 9 bulan. Terkadang lebih kan, sering terjadi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, barakallahu fikum, ini kelelahan sang ibu ini bukan kelelahan dalam waktu yang pendek, tetapi masanya panjang. Barakallahu fikum, yaitu 30 bulan. Berarti 2 tahun 6 bulan. Ibu merasakan perih dan pedihnya, barakallahu fikum. Susah dan berat, lelah, barakallahu fikum, selama 30 bulan. 2 tahun 6 bulan, barakallahu fikum. Allahu akbar. Ya. Hatta idza balagha ashuddahu ay nihayatu quwwatihi wa shababihi wa kamali aqli wa kamalu aqlihi, sehingga apabila telah sampai dewasa, balagha nihayata quwwatihi wa shababahu wa kamala aqli, sampai kepada puncak dari kekuatan, berarti sudah dewasa, pemuda, sempurna akalnya, wa balagha 40 sana, dan umurnya sampai 40 tahun. Qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni ay alhimni wa waffiqni, Alhimni wa waffiqni. Ya Allah, berikan kepadaku ilham. Berikan kepadaku taufik. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Untuk aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat engkau yang engkau telah berikan pada diriku dan kepada kedua orang tuaku. Ai ni'amid dunya wa ni'amid dun wa ai ni'amud din wa ni'amud dunya. Nikmat din dan juga nikmat dunia. Wa syukruhu. Bersyukur kepada nikmat Allah. Bisarfin ni'ami fi ta'ati musdiha. Wa mualliha. Wa muqabalatuhu ala minnatihi. Bil-i'tirafi. Wal-ajzi anis syukri. Wal-ijtihad fi tana'i biha ala Allah. Bentuk kesyukuran itu adalah menggunakan nikmat-nikmat itu pada ketaatan kepada pemberinya yang menganugerahkannya dan juga dibarengi atas nikmat-nikmat tersebut dengan mengakui bil-i'tiraf dan mengakui kelemahan di dalam mensyukurinya. Diakui, barakallahu fikum. Ya, di saat berhadapan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, wa muqabalatu ala minnatihi bil-i'tiraf. Mengakui kalau ini adalah nikmat dari Allah. Mengakui kelemahan di dalam mensyukurinya. Dan bersungguh-sungguh di dalam memuji Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Allahu Akbar. Wan ni'amu 'alal walidain ni'amun 'ala auladihim wa dzurriyyatihim. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua itu merupakan nikmat-nikmat atas anak-anak mereka dan keturunan mereka. Annahum la budda ayyana lahum minha. Anak-anak itu pasti mendapatkan dari nikmat-nikmat kedua orang tua tersebut. Wa min asbabiha wa athariha. Dan dari sebab-sebabnya dan pengaruh-pengaruhnya, barakallahu fikum. Khususan ni'amuddin. Terlebih khusus, nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua itu adalah nikmat agama. Fa inna salahal walidaini bil ilmi wal amali min a'zamil asbabi li salahi auladihim. Karena kebagusan kedua orang tua dengan ilmu dan amal merupakan sebab yang paling besar kesolehan dan kebagusan anak-anak auladihim, anak-anak mereka. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua akan terus berpengaruh kepada anak, barakallahu fikum. Apalagi kalau nikmat itu kaitannya dengan nikmat agama. Kesolehan, kebagusan kedua orang tua dengan ilmu dan amal menjadi sebab yang paling besar kesolehan auladihim, anak-anak mereka. Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, wa an a'mala salihan tarda bi ayyakuna jami'an lima yuslihuhu saliman mimma yufsiduhu fa hadzal amal alladhi yardahu Allah wa yaqbaluhu wa yuthibuhu alayhi. Agar Allah, ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridai. yaitu amal yang menghimpun apa yang akan memperbaikinya, menjadikan amal itu soleh, selamat amal itu dari apa yang merusaknya. Maka amalan inilah yang diridhai oleh Allah, amalan inilah yang akan diterima oleh Allah, dan amalan inilah yang akan dibalas dengan nilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibimbingkan menuju amal saleh. Yang keberikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan bimbinglah aku kepada kebaikan yang akan membuahkan kebaikan itu kepada anak keturunanku. Lamma da'a li nafsihi bis-shalah, da'a li dzurriyyatihi ay yuslihallahu ahwalahum. Di saat dia telah meminta buat dirinya kebaikan, dia juga meminta buat anak keturunnya kebaikan, agar Allah memperbaiki kondisi mereka. Wa dzakara anna salahahum yaudu naf'uhu ala walidayhim liqaulihi wa aslih li. Allah menyebutkan bahwa kebaikan anak itu akan kembali manfaatnya kepada kedua orang tua mereka. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wa aslih li, dan perbaikilah aku kondisiku. Inni tubtu ilaika minadzunub wal ma'asi wa raja'tu ila ta'atika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dari dosa-dosa dan kemaksiatan, dan aku kembali ila ta'atika, menuju ketaatan kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin, memasrahkan diri. Ini gambaran anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla perkara yang menuntut, mewajibkan kepada anak-anak untuk berbakti. Allah sebutkan sebab-sebabnya. Kelelahan, kecapean sang al-um dalam menjaga, memelihara, barakallahu fikum, sampai kemudian mengandung anak atau menyusukannya, sampai kemudian memeliharanya, barakallahu fikum, dalam waktu yang panjang. Sungguh, peringatan ini buat kita semuanya. Thullabul ilm yang masih kedua orang tuanya menyertai hidupnya di dunia, jangan disia-siakan kesempatan birrul walidain. Karena apabila luput waktu dari birrul walidain, berat untuk kemudian kembali terulang lagi. Luput-luput. Sehingga tidak ada yang harus dimiliki kecuali segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Akan disebutkan oleh beliau, ulaikal ladzina dzakartu awsafahum alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu. Orang-orang yang aku telah sebutkan sifat-sifat mereka, atau dzukirat awsafuhum, telah disebutkan sifat-sifat mereka, merekalah yang kami terima dari amalan mereka yang paling baik. Wa huwa ta'at li'annahum ya'maluna aydan ghairaha, yaitu Allah akan menerima semua amalan-amalan yang mereka kerjakan dari amalan ketaatan. Karena mereka anak yang soleh, tidak hanya berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi melakukan amalan kebajikan yang lain. Wa natajawazu an sayyiatihim min jumlati ashabil jannah fahasala lahumul khairu والمحبوب وزل وزال عنهم الشر والمكروه. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ini termasuk dalam jumlah penduduk sorga. Maka terwujudlah kebaikan dan kecintaan. Dan lenyap serta hilanglah kejelekan dan segala yang dibenci. Wa'das sidqil ladhi kanu yu'adun. Ay hadal wa'dul ladhi wa'adnahum. Huwa wa'dun min asdaqil qailin. Alladhi la yukhliful mi'ad. Janji ini adalah janji yang kami berikan kepada mereka. Adalah janji yang datang dari asdaqil qailin. Yang paling jujur dari orang yang berucap, yaitu Allah Azza wa Jalla, dari zat yang tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Lamma dzakara ta'ala halas salihil bari li walidayhi dzakara halal 'aqi wa annaha syarrul halat. Kemudian setelah Allah menyebutkan kondisi anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi anak yang durhaka, wa annaha syarrul halat. Kondisi anak yang durhaka itu adalah sejelek-jelek kondisi. Faqala walladhi qala liwalidayhi idda'awahu ilal iman billahi wal yawmil akhir wa khawwafahu aljaza'a. Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, di saat kedua orang tuanya mengajaknya menuju iman kepada Allah dan hari akhir, dan di saat kedua orang tuanya itu menakutkan dia dengan adanya hari pembalasan, kata beliau, wa hadza a'zamu ihsanin yasduru minal walidain liwaladihima ayyad'uwahu ila ma fihi sa'adatuhu ila ma fihi sa'adatuhul abadiyah wa falahuhu sarmadi faqabalahuma bi aqbahi muqabalah. Kata beliau, ini adalah kebaikan yang paling besar yang datang dari kedua orang tua terhadap anaknya, anak-anaknya, yaitu kedua orang tua mengajaknya menuju apa yang itu kemaslahatan yang abadi, keberuntungan yang sarmadi, abadi artinya. Ternyata anak tersebut membalas dengan balasan yang paling jelek. Faqala uffin lakuma tabban lakuma walima ji'tuma bih. Celaka kalian berdua. Celaka kalian berdua. Celaka apa yang kalian bawa berdua. Allahu Akbar. Ini ucapan anak yang durhaka. Thumma dzakara istib'adahu wa inkarahu lidhalika faqala ata'idanini an ukhraj min qabri ila yaumil qiyamah. Kemudian sang anak itu menyebutkan gambaran jauh atau mustahil bentuk pengingkaran terhadap hal itu. Apakah engkau menjanjikan atau memberikan ancaman, ya, bahwa aku akan dikeluarkan dari kuburku menuju al-qiyamah. Wa qad khalatil qurunu min qabli 'ala at-tafdi wa salafu 'ala al-kufri wa humul a'immatul muqtada bihim likulli kafur likulli kafurin wa jahulin wa mu'anid. Sungguh telah berlalu sebelumku generasi-generasi di mana mereka telah mendustakan, mereka telah berlalu di atas kekufuran, Mereka adalah imam-imam yang dijadikan panutan pada setiap kekufuran orang-orang bodoh, orang-orang kafir, wa mu'anid dan para penentang. Wahuma ay walidan yastagithanillah alaihi wa yakulani lahu wa ilaka amin. Ay yubadzilani ghayata juhdihima wa yas'ayani fi hidayatihi ashadda sa'i hatta innahuma min hirsihima alaihi yastagithanillah lahu istighathatal gharik wa yas'alanahu su'alas syarik wa yu'adzilani waladahuma wa yatawajja'ani lahu wa yubayyinani lahul haqqa. Kata beliau, keduanya, kedua orang tua itu meminta bantuan pertolongan kepada Allah. Wa yakulani, keduanya berkata, wa ilaka amin, celaka engkau, celaka, berimanlah engkau. Ai, artinya bahwa kedua orang tua tersebut telah mengupayakan dengan puncak kesungguh-sungguhan, yubadzilan, dia mengorbankan, berupaya untuk anak itu mendapatkan hidayah dengan upaya yang keras, sehingga dari kesemangatan keduanya, keduanya meminta kepada Allah buat sang anak bagaimana permintaan orang yang sedang tenggelam. Ya, bagaimana istighosahnya orang yang sedang tenggelam? Barakallahu fikum. Kedua orang tua minta kepada Allah seperti itu. Wa yas'alan, dan keduanya meminta, barakallahu fikum, su'ala syarik. Ya, saya coba cari syarik ini apa, barakallahu fikum, yang ketemu, ya syarik, yaitu pemuda yang tampan, tak cocok ya. Kalau masalkan soal, biasanya kepada sesuatu yang apa namanya menyenangkan, barakallahu fikum. Ada juga soal syari, maaf ya, wanita yang disebutkan ya terkait dengan auratnya, barakallahu fikum. Ada juga batuk kering. Ya, apa ini yang dimaksud oleh beliau? Permintaan orang yang sangat butuh segera penyelesaian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kedua orang tua meminta kepada Allah Azza wa Jalla dari musibah yang dia sedang hadapi karena perlakuan anaknya, barakallahu fikum. Yastagithanillah. Dia meminta kepada Allah untuk kemudian dibebaskan oleh Allah dari malapetaka anak itu durhaka terhadap dirinya. Wa yu'adzilani waladahuma, dan juga dalam kondisi mencela keduanya, anak keduanya, anaknya. Wa yatawajja'ani lahu, juga menyakiti. Ya, wa yatawajja'an, barakallahu fikum, lahu, bagi keduanya, bagi anak tersebut, dan menjelaskan kebenaran di hadapannya. Fayaqulan, kedua orang tua itu mengatakan, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Thumma yukiman alaihi minal adillah ma'amkanahuma. Kemudian kedua orang tua itu menegakkan dalil-dalil yang mungkin dia lakukan. Wa waladahuma wa waladuhuma la yazdadi illa utuwan wa nufuran wa istikbaran anil haqqi wa qadhan fihi. Sementara anaknya tidak menambah kecuali semakin tersesat, semakin menjauh, semakin sombong dari kebenaran dan mencela. Fayaqulu, ma hadza illa asatirul awwalin, tiadalah yang engkau berikan bimbingan kecuali ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu, ai illa mangkul min kutubil mutaqaddimin, ini adalah cerita-cerita yang datang dari kitab-kitab terdahulu, laisa min indillah walau auhahu Allah ila rasulih, bukan datang dari Allah dan bukan pula Allah mewahyukan kepada rasulnya. Sungguh kata beliau, wa kullu ahadin ya'lamu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ummi la yaktub wa la yaqra wa lam yata'allam min ahadin, setiap orang mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Ummi itu dia tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Itu ummi. Dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar dari seorang pun. Famin aina yata'allamahu? Famin aina yata'allamahu? Wa anna lil khalqi ayatu bimithli hadzal Qur'an walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Famin aina yata'allamu? Lalu dari mana dia mengetahuinya? Barakallahu fikum. Ya ta'allamu, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajarinya? Kalau dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan, dan dia tidak belajar dari seorang pun, lalu dari siapa? Kemudian wa anna lil khalqi ayatu bimithli hadzal Qur'an, mampukah makhluk ini manusia untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an? Kalau memang itu adalah bikinan atau dongeng-dongeng atau bukan dari Allah, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian mereka menolong, membela, membantu sebagian yang lain. Ayo datangkan. Kalau itu adalah merupakan dongeng, kata beliau rahimahullah ta'ala, ala kulli hal, berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak wajib untuk menjauhi segala hal yang menyebabkan kedua orang tua itu marah. Setiap anak harus menghindari ucapan, perbuatan, perilaku, akhlak, sikap yang menyebabkan kedua orang tua itu marah. Harus barakallahu fikum menghindar darinya. Karena sekecil apapun perlakuan engkau terhadap al-ab atau al-um, suatu saat anda akan diperlakukan yang sama. Suatu saat anda akan sakit sebagaimana anda telah menyakitkan kedua orang tua engkau. Maka harus dijaga barakallahu fikum hak kedua orang tua, karena hak kedua orang tua itu di bawah haknya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakukan segala hal yang itu merupakan ihsan, kebaikan secara agama atau dalam pandangan agama atau mungkin uruf yang berlaku. Ya, uruf di masyarakat ini merupakan bentuk kebaikan kepada kedua orang tua, maka lakukan barakallahu fikum. Ya, sekali lagi saya mengingatkan para tullab agar jangan sekali-kali mendustakan kedua orang tuanya atau tidak amanah terhadap apa yang dititipkan oleh kedua orang tuanya. Jangan, karena itu adalah perilaku yang jelek dan buruk, akhlak yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi antum para tullabul ilm, jaga apa yang dipesankan ini untuk kemudian bulanan, ini untuk anda beli ini, tetapi disimpan untuk beli hal-hal